Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan untuk bisa melanjutkan puasa kita. Dan insyaallah di sore hari ini kita mencoba melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah edisi yang ke-6, soal nomor 32 insyaallah. Di soal nomor 32 ini ada kaitan dengan martabat yang pertama daripada ad-din. Maratibuddin ada 3. Tingkatan dalam agama itu ada 3. Ada al-Islam, ada al-Iman, dan ada al-ihsan, yaitu maratibnya. Sudah kita jelaskan kaitan satu kata dengan kata yang lainnya. Dan kalau saudara-saudara sekalian masih ingat, pernah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa kata al-Islam itu dimaksudkan dengannya adalah arkanul Islam, sedangkan kata al-Iman dimaksudkan dengannya adalah arkanul iman. Tentunya arkanul Islam ada syahadat, salat, zakat, puasa, haji, dan itu 5 arkanul Islam ya. Adapun arkanul iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, begitupun kita beriman kepada al-qadha wal qadar. Nah, sekarang Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala akan membawakan satu pembahasan yang ringan. Ya, tetapi mudah-mudahan ini bisa menguatkan akidah kita dan bisa menyegarkan apa-apa yang mungkin pernah kita dengar dan kita pelajari sebelumnya. Disebutkan di soal nomor 32, ma dalilu shalah wa zakah. Kalau memang salat dan zakat itu bagian dari Islam, dalilnya mana? Dasarnya apa? Mari kita lihat jawaban beliau. Dalilnya atau argumentasinya adalah firman Allah surat At-Taubah ayat yang 5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Apabila mereka bertobat, yaitu orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang tidak beriman, apabila mereka bertobat lalu mereka aqamus shalah, menegakkan salat, mereka membayar zakat, fakhallu sabilahum, maka berikan mereka kebebasan, biarkan mereka melewati jalan mereka. Artinya jangan kalian sakiti mereka, jangan kalian ganggu mereka, dan berikan hak-hak mereka dengan sempurna. Nah, ini dalil yang pertama, yaitu At-Taubah ayat yang 5. Di surat yang sama, ma'asirul muslimin, ayatnya berbeda, yaitu di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat, mau menegakkan salat dan mau membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka merekalah saudara-saudara kalian seagama. Jadi ini masyaallah mafhumnya. Pengertian terbaliknya tentunya, apabila mereka tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau misalnya menegakkan salat, tidak mau mengerjakannya, mereka tidak mau membayarkan kewajiban zakat mereka, tentunya mafhumnya, pengertian terbaliknya, mereka bukanlah saudara kita seagama. Artinya Allah jadikan di sini standar adanya persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lain, yaitu bertobat, melaksanakan salat, menunaikan zakat. Dan salat dan zakat ini qarinan, dua yang selalu bergandengan, karena salat terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, adapun zakat terkait dengan hak manusia. Kemudian di surat yang lain, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentunya ayat ini sering kita baca, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru, dan mereka itu tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama, yaitu meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Nah, ini tiga ayat yang semuanya menegaskan kedudukan salat dan kedudukan zakat di dalam agama Islam, ya. Salat adalah rukun Islam yang kedua, sedangkan zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan salat. Kemudian pertanyaan yang ke-33, ma'asyiral muslimin, Asy-Syaikh Al-Hafiz Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullah berkata, ma dalilus shaum? Lalu mana dalilnya bahwa shaum itu bagian penting dari agama? Dalilnya tentunya sudah sering kita dengar, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu la'allakum tattaqun, agar dengan puasa ini kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di ayat setelahnya, di dua ayat setelahnya, Al-Baqarah 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian yang hadir, yang mukim, ada di tempat tinggalnya, ya, saat hilal itu terlihat, falyasum, maka wajib atas mereka melaksanakan ibadah puasa. Begitupun ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan bahwa ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu menanyakan tentang ajaran syariat Islam. Lalu Nabi mengatakan, yang wajib atasmu adalah puasa di bulan Ramadan. Maka orang Arab Badui ini berkata, apakah ada kewajiban yang lain? Maka Nabi Muhammad SAW berkata, illa an tatatawwa syai'an, tidak ada kecuali engkau mau melaksanakan yang sifatnya tatawwa. Tatawu ini yang sifatnya sunnah. Ini menunjukkan wajibnya puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan ke-34. Kita sudah tahu wajibnya salat, wajibnya zakat, lalu kita pun sudah tahu dalil wajibnya puasa. Yang ke-34 pertanyaan beliau adalah, ma dalilul hajj? Mana dalil wajibnya kita melaksanakan ibadah haji? Haji secara bahasa artinya al-qasdu, yaitu maksud. Ya, seseorang berangkat haji artinya dia bermaksud untuk melaksanakan manasik, ritual-ritual ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, dari mulai misalnya ihram sampai dia tawaf, sampai dia sa'i, lalu dia melakukan ritual wukuf, melempar jumrah dan lain sebagainya, itu disebut dengan ibadah haji. Dalilnya adalah firman Allah, Al-Baqarah 196, Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan ibadah umrah lillah, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitupun firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97, di mana Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan sesungguhnya manusia, kata Allah, memiliki kewajiban atas Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang telah diberikan istita'ah atau kemampuan. Dan istita'ah, kata para ulama, terbagi menjadi dua. Ada istita'ah yang terkait dengan fisik, ya, artinya dia bisa mengerjakannya secara fisik, dan istita'ah terkait dengan maliyah. Maliyah tentunya kaitannya dengan kemampuan untuk nafkah, menafkahi orang-orang yang dia tinggalkan, dan nafkah yang dia pergunakan selama dia berangkat sampai dia kembali lagi ke tengah-tengah keluar keluarganya. Maka kalau seseorang sudah memenuhi dua kriteria, kuat secara fisik dan kuat secara finansial, maka dia telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji satu kali seumur hidupnya. Begitupun ma'asyiral muslimin, dalam riwayat Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata, "Innallaha ta'ala kataba 'alaikumul hajj." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian pelaksanaan ibadah haji. Ya, hadis ini disebutkan adalah al-hadisu fi sahihain. Hadisnya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan sebelumnya tentunya kita sudah pernah membaca hadis hadis Jibril, ya, ketika Nabi mendefinisikan Islam, beliau katakan syahadat, dua kalimat syahadat, lalu salat, zakat, puasa, dan melaksanakan ibadah haji. Nah, ini ada pembahasan yang penting, ini berarti nomor 35, ya. Di nomor yang ke-35, Syekh berkata, "Ma hukmu man jahada wahidan minha au aqarra bihi wastakbara anhu?" Apa hukumnya orang yang mengingkari satu dari lima, ya, atau satu dari empat yang kita sebutkan, salat, zakat, puasa, haji. Dia mengingkari, tidak menerima itu bagian dari syariat, atau tidak mengakui salat itu sebagai satu kewajiban, ya. Atau dia aqarra bihi, dia mengakui salat itu wajib misalnya. Wastakbara anhu, tapi dia sombong. Sombong itu artinya dia tidak mau melaksanakannya, sebagaimana iblis mengakui wajib taat kepada Allah. Fa bi'izzatika, ya, atau dalam ayat yang lain, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah. Artinya iblis ikrar. Ikrar artinya membenarkan tentang keagungan Allah, kemuliaan Allah, sifat-sifat ketuhanannya, tetapi dia istikbar. Aba wastakbara, dia enggan lagi sombong. Wa kana minal kafirin. Pertanyaan beliau adalah, apa hukumnya apabila ada seorang yang mengaku muslim tetapi mengingkari satu dari rukun Islam, misalnya mengingkari sholat, apa hukumnya? Atau dia tidak mengingkari bahwa itu bagian dari arkanul Islam, tetapi istakbara anhu, dia sombong. Pengertian sombong, ya, dia tidak mau al-imtithal, dia tidak mau merealisasikannya, dia tidak mau melaksanakannya. Kata beliau, yuktalu kufran. Masya Allah, yuktalu kufran, dibunuh sebagai orang yang kafir. Mengerikan, ya. Jadi tidak main-main ini, karena ini masalah pondasi, ini masalah yang sangat mendasar dalam agama, bahwa barang siapa yang mengingkari kewajiban salat atau kewajiban saum, kewajiban zakat, kewajiban haji, maka pengingkarannya ini menyebabkan dia yuktal. Kalau ada kalau aturan Allah ditegakkan, maka yuktal. Apa itu yuktal? Dibunuh. Kufron, sebagai orang yang kafir, ya. Yuktalu kufron kagairihi minal mukadzibina wal mustakbirin. Dan sama dengan kondisi-kondisi yang lain, ketika terjadi kondisi di mana seseorang mendustakan atau sombong kepada sombong itu artinya menolak aturan Allah Subhanahu wa taala. Mithlu iblis wa fir'aun, dan kondisi mereka itu sama seperti kondisinya iblis yang tidak mau sujud, bahkan lebih buruk tentunya, ya, saudaraku sekalian. Kalau iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, kalau orang yang tidak mau salat, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya lebih buruk orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah dibandingkan iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Setuju atau tidak? Karena seandainya kita berandai-andai, seandainya iblis diperintahkan sujud kepada Allah, apakah iblis akan sujud? Naam, iblis akan sujud. Ya. Yeah. Tetapi permasalahannya dia sombong, dia merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Itu permasalahan iblis. Tetapi kalau seandainya dia disuruh untuk sujud kepada Allah, dia sujud. Ya, dia tidak akan menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Allah. Oleh karena sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang tidak mau salat, ya, cukuplah celak yang didapatkan oleh orang yang tidak mau salat sama sekali bahwasanya para ulama berdebat tentang keislaman mereka. Ya. Walaupun mereka sepakat bahwa kalau ada mahkamah Islam bisa sampai kepada hukuman mati. Walaupun nanti perbedaannya itu dari sisi apakah dihukum mati sebagai orang murtad atau dihukum mati sebagai hukuman had. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dihukum sebagai seorang muslim yang bermaksiat. Kalau Imam Ahmad tidak. Imam Ahmad bilang ya sudah, kalau memang dia lebih memilih hukuman mati, bukan dihukum sebagai orang yang maksiat, tapi hukum sebagai orang yang murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita memasuki pertanyaan yang terakhir ya. Di kesempatan hari ini kita tidak terlalu panjang. Tadi ada beberapa kendala teknis yang kita hadapi dan ini kita mencoba untuk apa? Sekalian kita melihat bagaimana kualitas suara yang kita dapatkan ya. Pertanyaan yang ke-36 dari Syekh, beliau berkata, ma hukmu man aqarra biha? Apa hukumnya orang-orang yang aqarra, dia mengakui, membenarkan syariat, misalnya tadi kita sampaikan syariat salat dan lain sebagainya, ya, zakat, puasa dan lain sebagainya, aqarra biha thumma tarakaha linaw'i takasulin aw ta'wilin. Kemudian dia meninggalkan syariat ini dikarenakan takasul, malas, atau dikarenakan ada takwil. Takwil itu pemahaman yang salah misalnya. Apa hukumnya? Dia tidak mengingkari bahwa salat itu wajib, dia mengatakan salat wajib, tetapi dia meninggalkannya takasulan, dikarenakan malas dia meninggalkan misalnya bolong-bolong, maghrib dia salat, isya tidak salat, subuh dia salat dan terus begitu bolong-bolong, takasulan. Di sini Syekh rahimahullah berkata, amma salatu adapun permasalahan salat, faman akharaha an waqtiha, barang siapa yang mengakhirkan salat dari waktunya yang telah ditentukan, fa innahu yustatab, maka kita minta dia bertobat. Misalnya ada orang, kalau saya misalnya saya hakim misalnya ya, lalu ada orang yang belum salat zuhur lalu dipanggil ke hadapan saya, kita perintahkan dia sholat. Ya hakim, ini orang belum sholat. Ya sholat. Dia enggak mau sholat. Kita tegakkan atasnya hujjah. Ya fulan, kenapa Anda tidak sholat? Bertobat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu pembeda antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Yustatab, kita tegakkan hujjah, kita minta dia bertobat. Fa in taba, kalau dia bertobat ya selesai, dia pulang ke rumah. Lain kali jangan begitu ya, Anda jangan pernah meninggalkan sholat. Wa illa kutila, kalau tidak dibunuh. Ini bukan ucapan beliau, ini begitulah pendapat mayoritas para ulama. Ya, pendapat mayoritas ulama begitu. Walaupun nanti mereka berbeda pendapat apakah dibunuhnya sebagai orang yang murtad atau masih dianggap muslim. Ya kalau murtad berarti tidak lagi disolatkan, kan begitu. Setelah dibunuh tidak disolatkan. Tapi kalau dia orang yang murtad, kalau dia orang yang masih muslim disolatkan. Beliau berpendapat kalau memang meninggalkannya karena malas, kutila haddan, dibunuh sebagai had, sebagai hukuman. Sama seperti orang misalnya apa, membunuh dibunuh lagi. Apakah dia murtad? Tidak. Tidak dianggap murtad. Dan ini pemahaman beliau. Jadi kata beliau, kalau orang tidak sholat, lalu kita perintahkan sholat, dia tidak mau sholat, maka ya sudah, bisa sampai kena hukuman mati. Dan hukuman itu sebagai had, hukuman di dunia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditentukan oleh syariat. Hal ini kata beliau berdasarkan surat At-Taubah ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Kalau mereka bertobat, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka biarkan mereka. Ya, artinya biarkan mereka ya. Berikan mereka kebebasan untuk melakukan apapun, tidak masalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Begitupun berdasarkan firman Allah, berdasarkan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim di mana Nabi Muhammad berkata, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamus shalah wa atuz zakah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu mau menegakkan salat dan mau menunaikan zakat. Dari hadis ini para ulama beristimbat kalau seseorang yang sudah mukallaf, sudah balig dan berakal, datang waktu salat lalu dia diperintahkan salat, dia tidak mau, dibawa kepada hakim, lalu hakim telah menegakkan hujjah atasnya, diperintahkan salat dan dia tidak mau salat, ini bisa sampai kepada pemberian hukuman mati. Ya, walaupun nanti sekali lagi para ulama berbeda pendapat, kalau jenis seperti ini yang tidak mengingkari kewajiban sholat tetapi dia meninggalkannya malas, apakah dia masih muslim ataukah dia sudah murtad, itu beda pendapat ya. Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i rahimahumullah mengatakan dibunuh sebagai had, hukuman dunia, artinya dia masih dianggap muslim. Tapi Imam Ahmad berkata, bagaimana kita mengatakan hukuman itu had kalau ada orang yang lebih memilih dibunuh daripada melaksanakan salat? Wa hal yuqal an yabqa fi qalbihi Islam? Apakah masuk akal kata Imam Ahmad di hatinya masih ada nilai-nilai keislaman? Ini menurut Imam Ahmad tidak ada lagi Islamnya kalau memprioritaskan hukuman daripada dia salat. Lalu di sini ada pembahasan penting masih di poin yang ke-36. Fa in kana man'aha mimman la syaukata lahu akhadaha al-imamu minhu qahran. Kalau itu kaitannya dengan masalah zakat, kalau ada seseorang yang menolak membayar zakat dan dia tidak memiliki syaukah, bukan kelompok yang memiliki senjata, bukan kelompok yang memiliki kekuatan atau personil yang banyak, artinya personal, ada personal yang menolak membayar zakat, bagaimana sikap hakim dalam kondisi ini dalam aturan Islam? Maka akhadahal imamu minhu qahran, maka imam bisa mengambil zakat itu dari orang tersebut dengan paksa kalau dia tidak punya kekuatan, artinya dia personal, satu dua orang ya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, riwayat Imam Nasa'i dan lainnya, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّ آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ مَعَهَا. Maka kami akan mengambil harta zakat itu dengan paksa kalau memang dia tidak memiliki kekuatan. وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً وَلَهُمْ شَوْكَةٌ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ كِتَالُهُمْ حَتَّى يُؤَدُّهُ. Ya, tetapi kalau mereka adalah jamaah, kelompok, masyarakat, komunitas, atau satu daerah tertentu, satu kabupaten tertentu, satu kecamatan tertentu, sepakat untuk tidak membayar zakat misalnya, maka dalam aturan Islam wajib atas pemimpin kaum muslimin untuk memerangi mereka sehingga mereka mau membayar zakat. Lil ayat wal ahadis as-sabiqah, dalilnya tadi sudah kita baca, At-Taubah ayat 5, At-Taubah ayat 11, hadis tadi yang riwayat siapa? Bukhari Muslim ya. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka syahadat, salat, zakat, itu semua dalil-dalilnya. Kemudian beliau berkata, wa fa'alahu Abu Bakar as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar dan para sahabat terhadap mani'uz zakah, orang-orang yang menolak membayar zakat. Itu terjadi pasca kematian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian kaum muslimin yang menolak membayar zakat, maka Abu Bakar memerangi mereka. Adapun kaitan dengan puasa, orang yang tidak berpuasa kata beliau, falam yarid fihi syai'un, tidak ada dalil khusus terkait dengan puasa, apakah misalnya dibunuh atau apakah dihukum atau diperangi, itu tidak ada dalil secara khusus. Walakin yu'addibuhul imam au nabi naibuhu bima yakunu zajran lahu wal amsal zajran lahu wa li amsalihi. Walaupun tidak ada hukuman bagi orang yang sengaja berbuka puasa di siang hari, tetapi hendaknya imam memberikan hukuman ta'ziriyah. Hukuman ta'ziriyah itu hukuman yang tidak ada sebenarnya dalam Quran dan hadis secara teksnya, tetapi itu dikembalikan kepada kebijakan imam. Misalnya ada orang yang siang hari berbuka puasa dan dia seorang laki-laki yang sehat, sambil dia menunggu jualan atau menunggu penumpang dia di pinggir jalan berbuka. Kalau kita cari ayatnya tidak ketemu, diapakan ini orang tidak ketemu. Tetapi kata beliau, imam wajib memberikan hukuman ta'ziriyah. hukuman sebagai ta'diban lahu, sebagai pendidikan, pengajaran untuk orang itu, dan sebagai peringatan untuk orang lain agar jangan sampai seperti orang tersebut. Kemudian dikatakan di sini ammal hajj dikatakan di sini faqullu umril abdi waqtalahu la yafutu illa bil maut. Adapun haji tentunya waktunya lapang. Semua umur kita bisa. Kalau seandainya seseorang dikasih umur 60 tahun, maka semenjak dia balik sampai 60 tahun itu, dia boleh kapanpun dia mengerjakannya. Yang pasti satu kali dalam seumur hidup. Oleh karenanya tidak ada misalnya kita mendatangi rumah seseorang, lalu kita katakan, Anda sudah berusia 40 tahun, maka Anda dihukum karena belum haji. Tidak ada. Ya. Tetapi kalau puasa ada, walaupun tidak ditentukan aturannya. Kalau zakat ditentukan ya, bisa sampai kepada hukuman dirampas secara paksa, atau kalau mereka memiliki kekuatan bisa sampai diperangi oleh imam sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar dan para sahabatnya terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat. Ma'asyiral muslimin, ini poin-poin yang kita bahas di sore yang berbahagia ini. Ini poin yang sangat penting sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Di pertemuan yang akan datang kita akan memulai pembahasan yang baru terkait dengan mahwal iman, apa itu iman. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.